tiada cinta yang tersisa di jiwa. Terimalah cinta.

pergi saja, cintamu pergi. Bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diri. Cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diri. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hati ini hanya rindu. Mati mentah.

Siapkan padirimu, ku harap terbaik untukmu. Selalu ada. aku ingin engkau, aku bernafas, masih sanggup berjalan. Ku kan selalu memujamu, meski ku tak tahu lagi engkau ada di dengarkan aku. tiap malam ingin engkau datang dan hadir di mimpiku. Rindu dan waktu kan menjawab. Hanya air mata, hanya air. Takkan lelah hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa.

jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Yang ku tahu pasti, ku Ku benci untuk mencintaimu. Yang ku tahu pasti, ku benci untuk mencintaimu. Audio Jungle. Thank you.